Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata orang Betawi, sebenarnya banyak tingkahnya. Karena masih kecil, ini umurnya masih 7 tahun. Maka gayanya masih gaya bocah. Baik, alhamdulillah kita kembali lagi ke acara wisata Tiantekun. Mudah-mudahan hari ini hari yang penuh barokah buat saudara semua. Utang dilunasin Allah, umur dipanjangin Allah, jodoh dia tetap dengan Allah. Amin. Yang punya anak dibikin anak di tengah-tengah mereka yang soleh-soleha, hafiz-hafizah. Yang belum punya rumah. Amin ya Rob. Amin. Yang sudah menikah dia diberi sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah dalam rumah tangganya. Dan yang belum hafal Quran, mudah-mudahan bisa hafal Quran. Amin. Jangan lupa pemirsa ditunggu di GBK tanggal 30 Maret 2013. Yang udah hafal maupun tidak belum hafal, gabung semuanya. Meramaikan acara tersebut. Baik, kita akan teruskan bersama dokter kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Amin. Wa ala sallallahu alaihi wasallam. Wa sahabatihi al-ghurr al-mayamin. Wa ala man ittaba'a da'watahu bi ihsan ila yawmid din. Amin. Astadin akhi, Ustaz Yusuf Mansur. Naam. Ana alimta annahu hunak shi'ar rafa'ahu mundu 'adad min as-sinin. Saya mohon izin ke Ustaz Yusuf Mansur, saudara saya, bahwa ada sebuah pepatah yang sudah dikenal sejak zaman dahulu. Hada syiar huwa one day, one ayat. Yaitu semboyan satu ya. Semboyan. Semboyan one day, one ayat. One ayat. Sehari satu ayat. Wa dhalika indama zahabtu ila Shikarang li ziyarat ma'had dar al-Qur'an bil banat. Ketika saya berkunjung ke pesantren putri di Cikarang. Wa ana faqat udif idafa li hadha asy'ar. Fahal ya'zan li? Saya hanya ingin menambahkan sedikit dari semboyan ini. Apakah boleh engkau mengizinkan saya? Boleh. Naqul. One salat, one ayah. Jadi beliau ingin menambahkan one salat, one ayah. Satu kali salat. Satu kali salat, satu ayat yang baru. Satu ayat yang baru. Nah. Imma jadid ayah Qadim. La aqul hifz. Hifz. Oh. Walakin aqul faham. Oh, faham. Subhanallah. Bukan bilang apa doang, tapi sekaligus faham. لأن فهم القرآن لا ينفصل عن الحفظ. فهم القرآن مرتبط بالحفظ. Kepahaman Quran itu akan mendukung kekuatan hafalan. Jadi karena memahami Al-Quran itu, menghafal Quran itu juga harus paham. أغلبنا معه المصحف على الموبايل على الجوال ومعه التفسير أيضا. بعد كل صلاة يقرأ آية وتفسير. Banyak di antara kita yang memiliki handphone di dalamnya ada Al-Qur'an berikut tafsir-tafsirnya. Tidak sulit bagi kita seandainya sehabis salat kita membaca satu ayat berikut juga tafsir-tafsirnya. Allah. Na'ud ila at-taubah la'alla Allah azza wa jalla an yatub 'alaina. Ayo kita kembali ke bab masalah taubat, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabb. Surah An-Nur. Nah, sekarang buka surah An-Nur. Al-ayah الواحد وثلاثين. سورة يعني 34. هذه الآية 30. 31. والحديث 30 تتحدث عن غض البصر. Ayat 30-31 ini berbicara tentang menundukkan pandangan, menjaga pandangan. غض البصر أمر للمؤمنين في الآية 30 وللمؤمنات في الآية 31. Menjaga pandangan wajib buat orang beriman yang mukmin laki-laki di ayat 30. Yang mukmin perempuan di ayat 31. Unzur akhir ayat 31 asfal as-safha. Nah, kemudian lihatlah di ujung ayat 30. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla. Berkata Allah, berfirman Allah. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna لَكُمْ تُفْلِحُونَ Ayat 31 ya, ujung ayat 31. Subhanallah. إذن الأمر بالتوبة للمؤمنين والمؤمنات جميعا. Ayat 31 nya menggabung ya perintah bertobat antara semua yang iman, baik itu laki-laki maupun yang perempuan. لماذا يسعون إلى الفلاح لعلكم تفلحون. Kenapa? Karena kalau orang bertobat itu nanti bakal jadi orang yang bahagia. Jadi kalau ente pada enggak beruntung, enggak bahagia, tobat aja. Insya Allah itu pasti ada kesalahan-kesalahan. قلنا الحديث عن غض البصر. هذه الآيات تتحدث عن غض البصر. Ayat ini berbicara tentang menundukkan pandangan. هذه الآيات لا تنفصل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرتبطة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. Ayat ini tidak terlepas dan tidak terpisah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. متفق عليه حديث ini hadis muttafaqun alaih diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. صلوا عليه قل اللهم صل وسلم وبارك عليه dijawab ya kalau ada selawat minta dijawab اللهم صل وسلم ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menulis menakdirkan bagi seluruh hamba-hambanya ادرك ذلك نعم الزنا الزنا ادرك ذلك لا محاله لابد هو مدرك ذلك. Jadi orang tersebut hamba Allah tersebut mungkin saja akan merasakan atau melakukan dosa-dosa zina itu. Fazina al-ain an-nazar. Zinanya mata adalah zin, yaitu melihat yang maksiat. Adraka dhalika la mahala. Zina al-ain an-nazar. An-nazar. Jadi manusia itu pasti akan merasakan yang namanya zina. Zina apa? Di antaranya adalah zina mata. Wa zina al-lisan al-mantiq. An yantiq al-lisan bima fihi zina. Zina yang kedua, zinanya mulut. Ketika dia berbicara sesuatu yang tidak benar. Yang tidak benar. Wan nafs tumanni wa tashtahi. Ai anna an-nafs tatamanna asya' wa tashtahiha. Sedangkan jiwa kita diantaranya mengharapkan sesuatu yang menyenangkan dan melenakan. Wal farj yusaddiqu dhalik kullahu aw yukadzibu. Ai anna al-farj إما يصدق كل ما مضى بأن يفعل الزنا أو يكذبه فيظل في طاعة لله عز وجل. Sedangkan al-farj kemaluan ini saat bisa saja dia akan melakukan apa yang disebutkan dengan zina itu atau bisa jadi dia taat kepada Allah sehingga dia tidak melakukan zina. Allah. Kita lanjutkan lagi setelah yang berikut ini. Nah. Insya Allah. Bentar. 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. نستأنف الحديث لعل الله عز وجل يتوب علينا جميعا علينا وعلى المشاهدين والمشاهدات وعلى المسلمين والمسلمات. اللهم تب علينا يا رب العالمين. أنتم تحبون الإمام الشافعي رحمه الله. Apakah kalian mencintai dan senang dengan Imam Syafi'i? Pasti. هذا الإمام الشافعي له قصص وحكايات مع الذنوب والمعاصي. Imam Syafi'i ini memiliki kisah tentang bagaimana hubungannya dengan kemaksiatan. Kaifa dzalik? Apa itu kisahnya? Al-kathir minkum ya'lam al-abyat allati katabaha Asy-Syafi'i 'indama qala shakawtu ila wakii'. Naam. Imam Hafizi. Ay annahu ishtaka ila muallimihi annahu la yahfaz bi sur'ah. Naam, ada Imam Waqi' ya. Betul. Ada Imam Waqi' ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngadu kepada Imam Waqi'. Kok saya ada yang lupa ini. Ada yang lupa gitu. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi' memberikan petunjuk pada Imam Syafi'i agar meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-'ilma nur. Dan mengajarkan kepadaku bahwa ajar Imam Syafi'i bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah tidak akan didapat, tidak akan diberikan kepada mereka yang digelapi dengan maksiatnya. Idzan ya akhi fa musibatu as-sayyi'at annaha tamna'na min al-kathir min al-khairat. Jadi musibah kemaksiatan itu adalah sering kita dilalaikan untuk melakukan kebaikan. Ta'lam في القرآن في سورة آل عمران يقول الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ما معنى ذلك؟ بعض صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنتر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرجوا للجهاد وتخلفوا عن الجهاد. عدد sebagian di antara mereka yang tidak keluar untuk berjihad di jalan Allah. تعلمون إما ما هو السبب؟ Apakah kalian mengetahui apa sebabnya? Istazallahumu syaitan bi ba'di ma kasabu. Ay annahum ata'u syaitan fi ba'di ma amara syaitan